Allah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa ayat pertama di dalam surah At-Tur, dan telah kita sebutkan hingga tafsir ayat yang ke-10. Muhammad, antum jangan di belakang tembok itu. Nah, di belakang dinding. Sebelah sini. Nah, sembunyi nggak sembunyi, orang udah tahu muka antum, jadi tidak perlu sembunyi. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-11. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, fawailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun. Kita langsung sebutkan tafsirnya. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailun artinya adalah halak, kebinasaan. Kebinasaan berisikan ancaman bagi pelaku yang disebutkan pada lafaz setelahnya. Yauma idzin artinya adalah fi hadzal yaum, pada hari ini, yakni pada yaumul qiyamah, pada yaumul hisab, ketika ada sebagian mereka yang mendustakan hari hisab tersebut. Bil mukadzibin, dengan mereka para mukadzibin, alladzina hum fi khawdhi yal'abun, mereka orang-orang yang mendustakan datangnya yaumul qiyamah, tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir, demikian pula dari kalangan orang-orang musyrikin. Dan Allah sebutkan sifat mereka, di antaranya adalah alladzina hum fi khawdhin yal'abun. Artinya adalah alladzina hum fi khawdin bil batili yal'abun. Mereka orang-orang yang berbicara dengan perkara-perkara kebatilan kemudian menjadikannya sebagai permainannya. Menjadikan kebatilan sebagai permainan mereka. Sehingga akhirnya mereka mengolok-olok Al-Qur'an, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat yang lainnya Allah sifati orang-orang kafir, orang-orang musyrikin demikian. Alladzina yattakhiduna dinahum lahwan wa la'iba. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai bahan mereka bergurau, sebagai bahan mereka bermain-main. Sehingga sampai akhirnya mereka menggurukan Al-Qur'an, mempermainkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, demikian pula mempermainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikah dan orang-orang kafir. Wa yattakhiduna dinahum huzwan wa la'iba, dan menjadikan agama mereka sebagai bahan senda gurau, demikian pula permainan. Tidak ada keseriusan, kesungguhan di dalam menjalankannya. Ini sifat orang-orang kafir demikian. Sehingga di dalam beberapa ayat Allah Azza wa Jalla mengancam seseorang yang memiliki sifat seperti halnya sifat-sifat mereka. Allah mengancam seorang yang ia menjadikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla sebagai bahan senda gurau dengan kekafiran. Karena sifatnya demikian bukan sifat seorang mukmin, itu adalah sifat seorang yang kafir. Menjadikan agama mereka sebagai bahan permainan, bahan senda gurau adalah sifat-sifatnya orang-orang kafir. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengancam seorang yang dia juga ikut-ikutan dengan mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai bahan permainan, menjadikan sunnah sebagai bahan olok-olokan, menjadikan orang yang mengamalkan sunnah sebagai bahan mereka tertawa antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, sebagai sebab kufurnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul billah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah Azza wa Jalla, dengan ayat-ayatnya, dan dengan Rasulnya kalian mengolok-oloknya, mempermainkannya? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian menyampaikan uzur kepada Allah Azza wa Jalla, karena sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian tersebut. Wal iyad billah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya prinsip Islam berseberangan dengan prinsip mereka orang kafir. Kalau orang kafir, mereka berbicara dengan kebatilan, alasannya adalah bersendawa-gurau antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Seorang mukmin tidak demikian. Mereka seorang yang serius di dalam menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga karena keseriusan inilah akhirnya mereka terkenal dengan sifat amanah. Ya kan, sifat amanah, serius di dalam menjalankan tugas dan mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mewujudkannya. Ini sifat seorang mukmin yang Allah sebutkan sifat mereka di dalam beberapa ayatnya dalam Al-Quran. Nah, kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Artinya disebutkan di sini ayat yang ke-13 hingga 14, hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun yauma yudfa'u ha'ula'il mukadzibuna daf'an bi'unfin wa muhanatin ila nari jahannam. Pada hari tatkala orang-orang kafir dilemparkan dengan lemparan yang keras dan berisikan penghinaan untuk mereka ke neraka jahannam. Keadaan orang kafir demikian. Sebelum mereka memasuki neraka jahannam, mereka merasakan kehinaan dan kerendahan dengan dilemparkannya secara kasar dan merendahkan mereka ke neraka jahannam. Menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir la karamata lahum, tidak ada kemuliaan untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kafiran mereka kepada Allah dan Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, yauma yushabuna yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Pada hari tatkala mereka diseret di atas wajah-wajah mereka, kemudian dilemparkan ke neraka jahannam, dhuqu massa saqar, rasakanlah oleh kalian neraka saqar. Wal iyad billah. Dan ayat-ayat yang semisal dengannya menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir wal'iyadzubillah tatkala dimasukkan ke neraka jahannam, mereka dimasukkannya dalam keadaan rendah, hina dan kasar, tidak disertai dengan kemuliaan dan penghormatan kepada mereka. Ditelungkupkan di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka jahannam. Demikian pula kisah tiga orang yang pertama kali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, seperti yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ia pun disarat, ditelungkupkan di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka jahannam. Wal'iyadz billah. Demikian pula dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Mu'adz untuk kemudian menjaga lisannya. Kemudian Mu'adz mengatakan kepada Rasulullah, ya Nabiyallah, inna lamu'akhiduna bima natakallamu bih, apakah kita ini akan diazab, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena apa yang kita ucapkan? Maka Rasul mengatakan, thaqilat ka umuk, hal yakubbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menyebabkan manusia ditelungkupkan di atas wajah mereka kemudian dilemparkan ke neraka jahannam disebabkan karena lisan-lisannya. Dan ayat-ayat demikian pula hadis-hadis yang semakna dengan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ahli nar ketika dimasukkan ke neraka jahanam, mereka dilemparkan dalam keadaan keras dan merendahkan pelakunya dengan menelungkupkan di atas wajahnya. Berbeda dengan ahli jannah. Berbeda dengan ahli jannah. Karena itulah Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayatnya yang mulia, afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Apakah orang yang berjalan di atas wajahnya, yang berjalan di atas wajahnya menunjukkan dia berjalan dalam keadaan terbalik, wajahnya di bawah, kepalanya di atas. Ahda amma yamshi sawiyan, apakah orang yang seperti ini bisa lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan berjalan dalam keadaan lurus, ala siratim mustaqim, di atas siratim mustaqim. Tentu tidak sama antara keadaan keduanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Perbedaan antara keduanya adalah dilihat dari sisi amalannya. Ahlil jannah mengamalkan amalan-amalan yang dicinta dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, maka pada yaumul qiyamah mereka mendapatkan kemuliaan. Ahli nar sebaliknya. Wal'iyadzubillah. Wa yuqalu tawbikhan lahum, dan dikatakan kepada mereka dalam rangka sebagai ancaman untuk mereka, hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun. Ini adalah neraka yang dahulu kalian mendustakan neraka tersebut, sehingga mereka merasakannya, merasakan akibat dari apa yang mereka dahulu mendustakannya di alam dunianya. Nah, tapi tentulah pada yaumul qiyamah tidak ada penyesalan, yang kemudian dengannya akhirnya menyebabkan seseorang akan dikembalikan ke alam dunia untuk kemudian memperbaiki amalan-amalannya sebelumnya di alam dunia tersebut. Tidak bermanfaat. Semuanya akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Wal'iyadzubillah. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Afasihrun hadza am antum la tubsirun? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Disebutkan di sini, afasihrun ma tashhadunahu minal azabi am antum la tanzurun. Apakah itu kalian umpamakan, ataukah apakah itu sebagai sihir yang kalian kemudian menyaksikannya berupa azab, am antum la tanzurun, apakah kalian tidak melihatnya, am antum la tubsirun. Tentulah apa yang terlihat di hadapan mereka adalah kenyataan. Yang dahulu mereka menuduh bahwasanya itu adalah merupakan sihir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu mereka mengklaim itu adalah merupakan sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya akhirnya menyihir seseorang sehingga memisahkan antara dia dengan orang tuanya, antara anak dengan orang tuanya, antara saudara dengan kerabatnya. Mereka mengklaim Al-Quran adalah sihir. Namun pada yaumul qiyamah seluruhnya akan didustakan dan mereka melihat itu adalah sebagai kenyataan. Zuqu harra hadhihi an-nar, rasakanlah oleh kalian panasnya api ini, fasbiru ala alamiha wa shiddatiha, أو لا تصبروا على ذلك فلن يخفف عنكم العذاب فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. Artinya adalah kalian bersabar merasakan pedihnya dan dahsyatnya neraka jahanam, aula tasbiru, ataukah kalian tidak sabar merasakan dahsyatnya azab neraka jahanam, sawa'un 'alaikum, sama saja atas kalian. Artinya falan yukhaffafu 'ankumul 'adzab, tidak menyebabkan akhirnya demikian kalian mendapatkan keringanan untuk merasakan azab. Sabar tidak sabarnya mereka sama di sisi Allah Azza wa Jal. Tidak meringankan azab, tidak pula kemudian menyebabkan akhirnya mereka mendapatkan rohah, ketenangan dari azab tersebut. Mereka akan terus diazab di dalamnya sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Bahkan disebutkan di sini, lan takhruju minha, kalian tidak akan bisa keluar dari neraka jahanam. Kalian tidak akan keluar dari dalamnya disebabkan karena mereka mendustakan Al-Quran. Mereka mengklaim, mengaku bahwasanya Al-Quran adalah sihir. Sihir yu'thar. Sihir yang memberikan pengaruh kepada orang yang mendengarnya. Ini klaim, demikian pula pengakuan mereka orang-orang musyrikin. Sehingga dengan kekufuran tersebut mereka tidak akan bisa keluar dari dalam neraka jahanam. Berbeda halnya dengan al-mu'minun dari kalangan al-muwahhidun, ahli tauhid, berdasarkan hadis-hadis yang sekian banyak dalam yang teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ayat-ayat Al-Qur'anul Karim menunjukkan bahwasanya ahli tauhid ketika mereka meninggal dunia maka nasibnya pada yaumul qiyamah akan berada di bawah kehendak Allah tabaraka wa taala, bila mana ternyata dia adalah seorang yang muznib, yang berdosa, yang membawa dosa-dosa besar selain dari syirik, selain dari kekafiran. Keadaan dirinya di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikenal di kalangan mereka para ulama, tahtal masyiah. Nasib ahli tauhid berada di bawah kehendak Allah azza wa jalla, bila mana mereka meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa besar yang menyebabkan adanya ancaman azab. Sehingga bila nasibnya berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah memaafkannya dan memasukkannya ke dalam al-jannah berdasarkan beberapa hadis dan ayat Al-Quran. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni selain dari dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan ada yang dikehendaki diampuni dosa mereka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, ada yang Allah tidak kehendaki untuk mengampuni dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Sehingga ada dua kemungkinan dia masuk ke al-jannah, min awwali wahlah, dari awal kali pertamanya tanpa merasakan azab. Ada pula di antara mereka yang masuk ke dalam al-jannah setelah merasakan azab. Dan bila ahli tauhid masuk ke dalam neraka jahanam, ahli sunnah berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW bersepakat dan menyebutkan tidak sampai mengekalkan dirinya di dalam neraka jahanam. Sehingga dengan keterangan yang seperti ini menjadi dalil, demikian pula faedah untuk kita seluruhnya agar terus bersemangat mengkaji tauhid, agar terus bersemangat untuk kemudian membuka kitab-kitab akidah yang dikarya oleh mereka para ulama, membacanya, terkhusus pembahasan seputar tauhid dan syirik, antum kaji, antum baca, antum telaah, antum pelajari. Karena dengan itu seluruhnya nasib kita akan ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kunci kita mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah adalah dengan tauhid, bukan dengan amalan soleh, Walaupun kita katakan amalan soleh akan memberikan pengaruh bagi pengamalnya, namun amalan soleh tidaklah dikatakan sebagai amalan soleh bila pada diri pelakunya ada kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, inna syirka idza dakhala fil ibadah afsadaha kal hadatsi idza dakhala fit taharah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sesungguhnya kesyirikan apabila masuk dalam perkara ibadah, tidak melihat mengukur sebesar apa ibadah tersebut, tidak melihat dan mengukur seikhlas apa pelakunya tatkala menjalankannya, tidak melihat itu seluruhnya, besar kecilnya, banyak tidaknya, ikhlas tidaknya pelakunya, tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Afsadah akan menyebabkan ibadah itu rusak, tidak ternilai sedikit pun di sisi Allah. Kal hadatsi idza dakhala fi taharah, seperti halnya hadats apabila masuk dalam bab taharah, maka seorang harus mengulanginya, harus memperbaharui wudunya, karena wudunya tersebut tidak sah dalam arti kata telah batal dan wajib baginya untuk mengulanginya. Dan bila ibadah dijalankan tanpa taharah pada macam ibadah yang dipersyaratkan padanya at-taharah, maka tidak akan diterima dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu Allah salata ahadikum idza hadatha hatta yatawadda. Nah. Ini juga jadi motivasi terkhusus kepada para aulad. Ini nasihat anak, mending antum dihukum berdiri daripada nantinya antum korbankan wudu antum. Nah, karena anda lihat pada sebagian kasus, terkadang ada sebagian anak-anak yang wudunya sangat cepat demi mengejar masbuknya. Nah, demi mengejar masbuknya, cuman dibasuh mukanya, tangannya. Ya betul. Pol-pol pernah kayak gitu? Hah? Enggak. Alhamdulillah. Antum pernah? Ya, nah, jangan. Mending korbankan antum berdiri daripada ternyata amalan sholat kita enggak berfaedah, enggak berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Berdiri paling 10 menit itu udah pada duduk tadi itu yang berdiri. Dilihat sebentar. Antum khusyuk, taharah dengan benar, baru kemudian datang ke masjid. Catat nama salah. Catat nama salah. Kita lanjutkan pada pembahasan. Sawa'un 'alaikum sabartum am lam tasbiru. Sama saja baik kalian bersabar merasakan azab di neraka jahanam ataukah kalian tidak bersabar, itu tidak menyebabkan akhirnya azab tersebut menjadi diringankan, tidak pengaruh. Innama tujzawna ma kuntum ta'maluna fid dunya. Sesungguhnya kalian akan dibalasi sesuai dengan apa yang dahulu kalian amalkan di alam dunia. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada mereka orang-orang kafir sesuai dengan apa yang mereka lakukan di alam dunia, sehingga seorang dibalas sesuai dengan amalannya, dibalas sesuai dengan perbuatan yang diamalkan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Bila itu keburukan, kejelekan, maka dia juga akan mendapatkan yang semisal dengannya. Kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17 hingga ke-18. Fakihin innal muttaqina fi jannati wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Artinya adalah innal muttaqina fi jannatin wa na'imin 'adzim. Bila mana ahli nar demikian keadaannya, demikian mengerikan dan demikian pedihnya azab yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada ahli nar, maka sebaliknya yang dirasakan oleh ahli jannah dari kalangan muttaqin. Orang-orang muttaqin Allah sebutkan fi jannati wa na'imin 'azim, berada di dalam jannah dan kenikmatan yang demikian besar. Ayat-ayat yang seperti ini sering kita sebutkan, termasuk dari uslub targhib wa tarhib, adanya motivasi diiringi dengan adanya ancaman bila seseorang tidak menjalankan sesuatu yang dia motivasi untuk mengerjakannya. Ini termasuk dari uslub Al-Quran. Uslub As-Sunnah juga demikian. Ketika seseorang diberikan peringatan tentang bahayanya perbuatan-perbuatan kesyirikan, kekufuran, maka tentulah ada balasan bagi mereka yang menjalankan keterbalikannya dengan balasan yang berbeda jauh dengan yang dirasakan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sehingga dengannya akhirnya memotivasi seorang mukmin untuk kemudian dia berupaya untuk meninggalkan sebab dari sebab-sebab yang dengannya akhirnya dia akan merasakan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, fakihin bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Artinya adalah yatafakkahuna bima atahumullahu minan na'im min asnafil malazil mukhtalafah. Mereka bergembira merasakan nikmat seluruh apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka berupa nikmat-nikmat dengan berbagai macam kelezatan-kelezatan yang berjenis-jenis, berbeda-beda. Bukan hanya satu kelezatan, bahkan kelezatan yang demikian banyak. Sehingga disebutkan di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan ruh-ruh para syuhada. Ruh-ruh para syuhada. Allah sebutkan ayat yang secara khusus dalam Al-Qur'an, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh ketika berjihad di jalan Allah mereka mati. Bahkan mereka dalam keadaan hidup di sisi Rabb-nya mereka mendapatkan rizki. Disebutkan di dalam beberapa riwayat menjelaskan bahwasanya orang-orang yang meninggal sebagai syahid, Allah Azza wa Jalla akan berkata kepada mereka untuk mengangan-angankan kenikmatan apalagi yang mereka inginkan. Hingga akhirnya mereka menginginkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk kemudian Allah kembalikan ruh-ruh mereka ke jasad-jasadnya. Mereka ingin untuk kembali dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika hidup mereka akan kembali berjihad. Meninggal kemudian ingin dihidupkan lagi berjihad, demikian seterusnya. Karena demikian besar pahala kenikmatan yang mereka lihat dari apa yang mereka lakukan tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa najjahumullahu min azabin nar. Allah azza wa jalla memberikan keselamatan kepada mereka dari azab an-nar. Dan inilah keberuntungan yang hakiki, al-falah. Allah janjikan kepada mereka, al-mu'minun, qad aflah al-mu'minun, yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Dan keberuntungan yang dimaksud dalam Al-Quran adalah keberuntungan seseorang mendapatkan al-jannah dan dijauhkan dari neraka jahannam. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Ini yang dimaksud, bukan keberuntungan hanya sekedar keberuntungan dunia saja. Karena tidaklah berarti keberuntungan dunia bila mana ternyata konsekuensinya adalah azab, tidak berarti sedikit pun. Bahkan Rasulullah alaihi salam menyebutkan kisah adanya orang yang paling nikmat hidupnya di alam dunia, tapi ternyata dia dari kalangan ahli nar. Ketika dia dicelupkan, satu kali celupkan di dalam neraka jahanam, Allah menanyakan kepada dirinya, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qad, hal marrabbika na'imun qad. Wahai Ibnu Adam, apakah kamu melihat satu kebaikan saja? Apakah engkau pernah merasakan satu nikmat saja? Ia mengatakan, ya Rabbi, la, tidak ya Allah, saya tidak pernah melihat, merasakan adanya kebaikan dan kenikmatan. Karena dia melihat ternyata kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan di alam dunia menyebabkan akhirnya dia diazab. Tidaklah ada artinya kenikmatan dunia dengan azab yang demikian pedih yang mereka rasakan di dalam an-nar. Bila keadaan yang demikian dirasakan oleh orang yang baru satu kali celupan saja dimasukkan ke neraka jahanam, maka bagaimana keadaan mereka yang dimasukkan ke neraka jahanam dalam waktu yang lama, dimasukkan sebentar saja demikian perasaannya, apalagi keadaan mereka yang dimasukkan dalam waktu yang lama di dalamnya, bahkan selama-lamanya kekal abadi di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Bismillah, tayyib, kita lanjutkan sedikit. Tadi pada ayat yang ke 17 hingga ke 18 Allah menyebutkan keadaan mereka orang-orang yang bertakwa. Ini di dalamnya berisikan faedah ketika seorang memberikan nasihat diiringi dengan terhib wa terhib. Dengan terhib wa terhib. Adanya motivasi untuk beramal, adanya peringatan ketika dia meninggalkan amalan tersebut. Ini lebih mengena dan lebih bisa menyemangati seorang untuk sadar atas perbuatannya. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat yang berikutnya, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaki'ina ala sururi masfufa wa zawwajnahum bihurin 'in. Artinya, kulu tu'aman hani'an, makanlah makanan-makanan yang hani'an, yang lezat, yang nikmat. Washrabu syaraban sa'ighan, dan minumlah minuman yang lezat, yang nikmat. Jazaan bima amiltum min a'malin salihatin fid dunya, sebagai balasan dari apa yang kalian amalkan di kehidupan dunia. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Saya telah menyediakan balasan untuk para hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah wa la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah pula terlihat oleh penglihatan manusia, bahkan belum pernah dan tidak bisa terbetik di hati seorang manusia pun wujud dan hakikat kenikmatan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala kita membayangkan satu kenikmatan yang paling lezatnya di kehidupan dunia, di akhirat jauh lebih lezat, jauh lebih nikmat. Nah, ini termasuk dari karunia anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Muttaki'ina 'ala sururin masfufah. Yani maksudnya adalah wa hum muttaki'una 'ala sururin mutaqabilah. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang berhadap-hadapan satu dengan yang lainnya. Masfufah, dalam keadaan tersusun. Naam. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Wa zawwajnahum binisa'in bidhin wasi'atil 'uyuni hasanatuhunna. Hisanuhunna. Kami nikahkan mereka dengan wanita-wanita yang putih-putih kulitnya. Wasi'atil 'uyun hisanuhunna, yang pandangan-pandangan mata seseorang tersebut akan dipenuhi dengan keindahan-keindahan mereka. Ini balasan bagi apa yang dikerjakan oleh seorang mukmin. Nah, dan tentulah balasan yang demikian memotivasi kita untuk terus bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus melecut semangat kita untuk senantiasa menjadi seorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat yang berisikan targhib wa tarhib, demikian pula hadis-hadis Rasul yang berisikan targhib wa tarhib, perlu untuk kita sering membacanya. Lebih bagus kalau semisal dihafal ayat-ayat targhib wa tarhib tersebut dan hadis-hadis yang berisikan targhib wa tarhib. Karena itulah sebagai modal untuk kemudian kita terus bisa sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Nafan Ustaz Anu menanya, apakah orang awam yang melakukan kesesatan dan kebid'ahan akan diazab? Nah, tentulah keadaan seorang tatkala melihat diazab tidaknya pelakunya, ini sesuai dengan pengetahuan dirinya. Kalau semisal dia jahil, ini diberi udzur. Kalau memang jahil tersebut memang betul-betul jahil, bukan sebagai seorang yang mutajahil, yang ingin untuk terus jahil dan pura-pura jahil, ini diberi udzur. Nah, namun secara umum sebagaimana kemaksiatan dan kekafiran, tatkala seseorang melakukannya akan mendapatkan ancaman azab. Secara umum demikian. Adapun masalah kejahilan ini pembahasan yang lain, dan juga ada pembahasannya di tengah-tengah mereka para ulama. Dan tentulah ahli sunnah seorang yang sangat berhati-hati dalam bab tersebut, sehingga mereka tidak bermudah-mudahan mengkafirkan seseorang, sehingga tidak semua orang yang melakukan kebid'ahan dikatakan sebagai mubtadi', sebagaimana tidak semua orang yang melakukan kekafiran dikatakan sebagai seorang yang kafir, sebagaimana pula tidak dikatakan seorang yang melakukan kesyirikan dikatakan sebagai seorang yang musyrik, namun melihat dari banyak sisinya. Nah, apakah sempurna persyaratan-persyaratannya ataukah ada penghalang dari penghalang-penghalang sehingga menyebabkan akhirnya dia dihalangi untuk dikatakan yang demikian. Afan Ustaz, kapan doa istikharah itu dibaca dan kapan seorang mendapatkan hasil dari doa istikharahnya? Disebutkan di dalam hadis doa ini dibaca ketika seseorang selesai melakukan doa tersebut, ketika seorang selesai melakukan sholat istikharah. Dia mengangkat tangannya kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla atas keinginan yang diinginkan. Adapun kapan seorang mendapatkan hasil dari istikharahnya nanti dilihat setelahnya. Seorang wajib meyakini bahwasanya semua yang dia istikharahkan tersebut itulah yang terbaik. Kalau semisal anda melihat pada kali yang setelahnya banyak mendapatkan kemudahan, itu berarti menunjukkan apa yang kamu inginkan, ada kebaikan di sana. Tapi kalau semisal ternyata untuk melihat di sana ada banyak kesulitan yang tidak mungkin bagi antum untuk meneruskannya, maka antum percaya dan yakin bahwasanya pada amalan tersebut ada perkara-perkara yang membahayakan diri antum. Allah yang lebih mengetahuinya. Nah, ini melihat keadaan yang setelahnya. Amalan-amalan yang dengannya seorang mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla itu banyak, diantaranya dengan iman, dengan ketakwaan, dengan amalan saleh, dan diantaranya dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Quran banyak manfaatnya. Diantaranya Rasul menyebutkan satu huruf ketika seorang membaca Al-Quran akan dinilai kebaikan pahala di sisi Allah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Dan Rasul menyebutkan satu kebaikan bisa dikali lipatkan menjadi 10 kali lipatnya. Rasul tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga ketika seorang menyatakan alhamdulillah alif lam mim, maka dia akan mendapatkan 3 kebaikan yang terkadang satu kebaikannya akan ternilai 10 kebaikan. Maka bagaimana seorang yang membaca Al-Quran satu lembar, itu tentu demikian banyak pahala yang dia dapatkan. Sedekah tidak mengurangi harta, karena itulah asal dari sedekah secara bahasa artinya adalah annama wa ziyadah, bertambah dan terus tumbuh. Itu makna sedekah secara bahasa demikian. Karena disebutkan di dalam hadis Rasulullah alaihi salam menyatakan ma naqasat shadaqatun min malin. Tidaklah berkurang sedekah dari harta yang dimiliki oleh seseorang, walaupun secara zahir dia melihat berkurang, namun di sisi Allah Azza wa Jalla itu bertambah. Nah. Afan Ustaz, mohon nasihatnya bagi orang yang melalaikan bulan Syaban, semisal dengan bermalas-malasan berpuasa, membaca Quran ataupun amalan sholat yang lainnya. Nah, itu termasuk dari sunnah, dan tentulah seorang giat di dalam mengerjakan sunnah tersebut. Manfaatkan yang sebisa antum untuk kemudian bisa memanfaatkannya. Nah, tidak harus mungkin berpuasa kalau semisal antum tidak bisa menjalankannya dan menelantarkan tugas antum sebagai orang kepala rumah tangga atau yang semisalnya, maka antum bisa melihat amalan yang lainnya, mungkin dengan membaca Al-Quran dan yang semisalnya. Nah, karena banyaknya hadis yang menjelaskan tentang keutamaan di bulan Syaban tersebut. Keadaan seorang yang pernah melakukan dosa, bahkan kekafiran ataukah bahkan kesyirikan sekalipun, selama dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengampuninya. Tapi tentu dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Sehingga kalau semisal dia sudah bertobat dari perbuatannya, nasihat saya yang pertama, jangan antum ceritakan dosa tersebut kepada yang lain, jangan. Tapi antum tutupi. Ini termasuk dari sebab yang dengannya kita akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Semua umatku tersebut akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali orang yang mujahirin, yang terang-terangan berbuat dosa. Dan termasuk dari mujahirin, Rasul menyatakan ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, kemudian keesokan harinya pada waktu yang berikutnya dia menceritakan kepada yang lainnya. Ketika sebelumnya Allah menutupi aib dosanya tersebut, tapi dia sendiri yang membukanya. Ini termasuk dari al-mujahirin. Sehingga jangan antum ceritakan dosa tersebut. Cukup antum dengan Allah Azza wa Jal. Apa saja amalan-amalan yang dilakukan oleh anak soleh? Banyak. Nah, anak soleh dikatakan anak soleh karena banyak amalan solehnya. Ya, banyak. Manfaat zikir banyak. Antum bisa lihat keutamaan-keutamaannya. Menzakarani fi nafsi, zakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang diberzikir pada dirinya, Allah akan mengingatnya pada dirinya pula. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairun minhum. Seorang yang mengingatkan saya di tengah-tengah sekumpulan orang, maka aku akan mengingatkan dirinya di sekumpulan makhluk yang makhluk tersebut lebih baik dari diri mereka. Ini menunjukkan keutamaan yang besar. Di antaranya adalah menenangkan jiwa, menenangkan hati, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sehingga seorang mukmin akan tenang hatinya dengan dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan dengan mendengarkan musik. Bukan dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian. Sebagian ulama, sehingga saya, Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa nyanyian atau musik ruqyahnya syaitan. Ruqyahnya syaitan untuk menjadikan seorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menyebabkan dia sadar. Tidak menyebabkan dia insaf atas perbuatannya. Nah, walaupun dari sebagian nyanyian-nyanyian tersebut memotivasi seorang untuk meninggalkan kemaksiatan, ya kan? ya judi, ternyata yang judi juga dengerin sambil manggut-manggut kepalanya. Ya judi jalan terus. Ini tidak menyebabkan dia sadar. Ya insaf, itu ruqyahnya syaitan. Takdir bisa merubah tentu tatkala keadaan diri seseorang. Bahkan mereka para ulama menyebutkan takdir adalah sebagai sebab yang dengannya seorang bisa merubah keadaan dirinya. Nah, apakah takdir bisa berubah jika kita berusaha? Ya bisa. Tapi usaha ini termasuk dari takdir. Usaha itu termasuk dari bagian takdir, diantaranya adalah doa. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan bahwasanya doa dengan takdir itu saling berperang di atas langit. Kapan doa itu kuat, maka akan menolak takdir, menolak bala. Tapi kapan doa itu lemah, maka bala tersebut akan turun dan mengenai dirinya. Ya ta'alajani ida yaumil qiyamah. Rasul menyebutkan keduanya terus demikian hingga yaumil qiyamah. Yang penting seorang untuk terus banyak berdoa kepada Allah dan berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum hingga mereka yang merubah diri-diri mereka. Yang menunjukkan takdir itu semuanya diwujudkan dengan sebab. Dengan adanya sebab yang dengannya kita bisa mendapatkan takdir tersebut. Nah, dalam bab ini banyak dibahas seputar pembahasan terkait takdir Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.